Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. كَمُسْلِمِينَ, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan, taufik untuk bersama-sama mengkaji dan memahami nasihat-nasihat dari al-Islam, dari agama kita, yang mana seorang manusia, apalagi sesungguhnya seorang muslim, sangat membutuhkan yang namanya nasihat. Karena nasihat itu berarti mengandung makna sesuatu yang akan membersihkan. Ya. Sehingga sesungguhnya manusia itu tidak ada yang bersih dari dosa, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan penjagaan dari kesalahan. Maka oleh karena itulah, barakallahu fikum, orang yang ingin menghadap Allah dan selamat dari segala kotoran-kotoran dosa, barakallahu fikum, maka dia akan berusaha untuk memahami agamanya. Ya. Yang selanjutnya dia bisa kemudian berusaha menjalankannya, sehingga setiap ucapan, perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi, ya, itu akan menjadi sebuah pemahaman, ucapan dan pengamalan yang benar yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terkhusus nasihat untuk para wanita, ya, karena wanita itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah sosok manusia yang akalnya dan agamanya itu memiliki apa? Kekurangan, ya. Sehingga kekurangan ini perlu diapakan? Diluruskan. Diluruskan. Syukur-syukur bisa disempurnakan, ya. Tapi demikianlah, barakallahu fikum, ya. Sesungguhnya menunjukkan bahwa betapa pentingnya nasihat khusus untuk mereka, para wanita. Baik wanita yang sudah berkeluarga, ya, atau mungkin belum berumah tangga, sesungguhnya kan keberadaan mereka yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki naqisatu dinin wa aqlin, memiliki kekurangan-kekurangan agama dan akal, maka barakallahu fikum, mereka akan bisa menjadi sosok manusia yang baik, ya. sosok manusia yang bisa mendapatkan kebaikan dengan bimbingan agama. Sehingga para sahabiat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta waktu khusus, ya. Waktu khusus untuk apa? Belajar, ya. Semangat meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memberikan pelajaran, wejangan, ya, khusus bagi para wanita, ya, wanita muslimah. Maka seorang wanita muslimah dengan segala kesibukannya jangan sampai melupakan, apalagi terlalaikan dari kesibukan sehingga tidak mau menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sarana untuk menuntut ilmu pada zaman sekarang ini cukup banyak, ya, cukup banyak dan cukup mudah, ya. Ya. Dari sarana yang bentuknya tulisan, apa itu? Buku, buku yang sudah diterjemah, ya, yang asli dari bahasa Arab dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang bentuknya suara, ya, seperti radio, nah, seperti radio, apa lagi? Kaset rekaman, ya. Ya. Insya Allah akan bisa langsung sekarang ini membuka sarana yang cukup mudah, internet, ya, iya, kajian dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah, ya. Dan ini merupakan nikmat minallah yang kita seharusnya berusaha untuk mensyukurinya, ya. Walhamdulillah kita sudah sampai kepada nasihat apa kemarin, hisal as-sayyi'ah, beberapa sifat-sifat yang tercela, gitu, ya. Iya. Dan terakhir sampai masalah sombong, sombong, ya. Iya. Kelihatannya pembahasan yang terkait dengan sombong kami cukupkan sampai kepada pembahasan dampak jelek daripada sombong adalah tidak akan adanya tawaduk, ya, iya, yang merendahkan saudaranya. Padahal meremehkan saudaranya ini termasuk di antara sebab yang mendapatkan kejelekan di sisi Allah. Bihasbi mri'in minasyar ayah kira akhahu. Cukup seorang dikatakan jelek, ya, dan itu termasuk kejelekan ketika seorang muslim merendahkan saudaranya. Ya. Merendahkan dari beberapa sisi kemarin. Mungkin sisi pakaiannya, mungkin sisi tempat tinggalnya, mungkin sisi akhlaknya, ya. Sehingga orang tersebut, barakallahu fikum, memiliki sikap sombong, takabur, merasa dirinya lebih ulu, dan merendahkan saudaranya yang memiliki kekurangan. Dan ini merupakan, kata Ibnu Rajab, wal kibru min a'dham khisalis syar. Sombong ini sifat yang paling jelek dari sifat-sifat yang ada. Ya, demikian kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ya. Para pendengar sekalian, kita masuk yang disebutkan di sini di antara sifat jelek yang disebahas pada kesempatan ini adalah at-talawun. At-talawun. Talawun ini mengandung makna yakni dzul wajhain, berwajah, bermuka dua, ya. Iya, Ustaz. Nah, berwajah dua. Ya. Ini makna at-talawun. Sebab disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab dzammu dzil wajhain. Bab tercelanya orang yang memiliki dua wajah. Bab tercelanya orang yang memiliki dua wajah. Apa yang dimaukan dengan memiliki dua wajah? Yang dimaukan memiliki dua wajah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yakni orang yang ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Yakni orang yang mendatangi sekelompok orang dengan satu wajah. Dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain pula. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, keadaan orang munafikin. Ini asal daripada makna dzul wajhain, yakni seorang mendatangi sekelompok orang dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain pula. Ini makna dzul wajhain. Nanti akan disebutkan oleh ulama di antara bagian dzul wajhain. Ini termasuk makna asal daripada dzul wajhain. Dan ini kata Syekh termasuk perbuatan orang munafikin. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 14 tentang sifat orang munafikin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Wa idza qalu ila syayatinihim, dan apabila bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, setan-setan mereka dari kalangan orang-orang kafir munafikin, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami tetap bersama kalian dan kami bersama mereka itu orang mukmin itu hanya mengolok-olok mereka. Ya, ini asal daripada dzul wajhain. Ya, apa hukumnya? Ya, hukum dari dzul wajhain. Kalau dzul wajhain maknanya seperti orang munafik seperti ini, maka hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya termasuk haram. Karena kalau seperti ini, kalau bertemu dengan orang mukmin menampakkan apa? Keimanan. Tapi giliran bertemu dengan orang yang kafir, ya, dia malah menyembunyikan apanya? Keimanannya. Keimanannya, bahkan mengatakan saya tetap bersama kalian. Saya tetap utuh seperti dulu kala, enggak berubah enggak. Saya bersama mereka cuman apa? Hanya ngolok-olok. Ini kalau seperti ini bentuknya, maka ini termasuk perkara yang haram. Ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya sifat dzul wajhain ini termasuk min kabairiz dzunub. Termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Lalu Syekh Utsaimin berdalil, berhujjah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi dzul wajhain alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek manusia dzul wajhain, orang yang memiliki dua wajah, alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin, yaitu orang yang datang kepada mereka dengan satu wajah, wa ha'ula'i biwajhin, dan mendatangi mereka dengan wajah yang lain. Ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzul wajhain yakni orang yang datang kepada suatu kaum dengan satu wajah dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain pula. Istidlalnya di sini bahwasanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek. Inna syarrona, sesungguhnya manusia yang paling jelek. Kalimat ini diambil faedah oleh Syekh Utsaimin, wahada min kabairi dzunub. Kalimat ini menunjukkan itu termasuk dosa-dosa besar. Karena Rasul SAW mensifati dengan sifat syarrona, manusia yang paling jelek. Ya makanya orang munafik Na'udzubillah, kita berlindung diri dari sifat nifaq. Itu ditempatkan di keraknya neraka. Ya. Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Ya. Sesungguhnya orang munafik itu nanti munafik i'tiqadi ya. Munafik itu ada dua. Munafik jenis keyakinan dan jenis perbuatan. Yang dimaukan di dalam ayat ini munafik i'tiqadi. Jenis-jenis keyakinan. Itu mereka nanti di dalam neraka itu dikeraknya. Waliyadu billah. Para pendengar sekalian. Ya. Maka di antara hukum daripada dzul wajhain adalah termasuk dosa-dosa besar. Ya. Sekarang bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk daripada dzul wajhain. Di antara bentuk-bentuk dzul wajhain yakni disebutkan oleh para ulama rahimahullah, yakni di antaranya adalah bahwasanya seorang datang kepada sekelompok orang dengan wajah, yakni sawa'un kana, entah itu bentuknya dalam ibadah. Artinya apa? Dia datang ke sekelompok orang menampakkan sebagai ahli apa? Ibadah. Jalannya saja apa namanya? Wah. Bajunya saja putih, bersih, mengkilat, ya. Masya Allah. Layaknya seorang abid mukmin taqi. Tapi hatinya tidak menampakkan seperti itu. Hatinya penuh dengan apa? Pengingkaran kepada Allah. Penolakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk dzul wajhain yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Ya, jadi makna dzul wajhain, seorang datang kepada sekelompok orang dengan wajah maksudnya dalam dohir nampak orang ahli ibadah, mukmin, bertakwa, tapi hatinya apa? Penuh pengingkaran. Nah, hatinya bukan orang yang demikian. Ini makna di antara dzul wajhain. Ya, menampakkan kebaikan, tapi ternyata di belakang dia tidak menampakkan apa yang nampak. Ya. Atau yang kedua, dzul wajhain itu berkaitan dengan muamalah. Hubungan seorang dengan seorang. Yakni dia menampakkan sebagai nasih. Orang yang memberi nasihat. Orang yang mencintainya. Orang yang memujinya. Namun, apabila dia meninggalkan orang tersebut, maka kelain apa yang diucapkan, apa yang dipuji. Seperti kalau di depan menanjung, memuji, ya. Nah, tapi di belakang, di apa kan, sampaikan kepada orang lain, wah si fulan ini gini-gini, si fulan itu gitu, ya. Ini termasuk bagian dari dzul wajhain, ya. Kalau ketemu dengan si A dengan wajah yang berseri-seri memuji, masya Allah demikian, anda demikian demikian, tapi ketemu dengan B, nah, apa yang disampaikan kepada A 180 derajat, ya, semuanya tidak ada baiknya, dari kepalanya sampai ujung kakinya itu semuanya kotor, ya. Tapi giliran berbicara di depan si A, dari rambutnya sampai kuku paling bawah, yakni kuku kakinya, bersih semuanya. Tidak ada apanya? Tidak ada cacatnya, ya. Nah, ini termasuk makna apa? Dzul wajhain. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini termasuk di antara manusia yang jelek. Makanya disebutkan dari Abdullah ibni Umar, ya, suatu saat datanglah sekelompok orang. Mereka bertanya kepada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata mereka, inna nadkhulu ala salatinina. Wahai Abdullah ibni Umar, kami ini masuk ke tempat sultan-sultan kami, penguasa-penguasa kami. Ya. Fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallam idza kharajna min aidihim. Maka kami mengatakan kepada mereka, berbeda dengan apa yang kami sampaikan ketika kami keluar dari hadapan mereka. Ya. Ya. Artinya, mereka bertanya kepada Abdullah bin Umar, ini termasuk boleh apa tidak? Di hadapan sultan-sultan kami, raja-raja kami, kami menyampaikan demikian-demikian. Tapi kami berbicara lain, berbeda dengan apa yang kami sampaikan di hadapan sultan-sultan kami, raja-raja kami. Kata Abdullah ibni Umar, kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah. Kami dulu para sahabat menganggap hal itu termasuk perbuatan apa? Nifaq. Hadis riwayat Bukhari nomor 1409. Ya. Para pendengar sekalian, ya. Maka barakallahu fikum, ini di antara makna yang kedua, ya. Ya. Jadi seorang istri harus jujur, ya. Jangan kalau di depan suami, masya Allah, kamu ini kayak Umar bin Abdul Aziz. Ya, raja yang paling adil, paling zuhud, masya Allah, paling alim. Tapi giliran pulang ke rumah ibunya, ya, semua apa yang tidak cocok di hadapan suaminya itu sampaikan dan dijatuhkan apa yang ada pada suami. Ah, suami saya tidak ada kebaikannya sedikit pun. Ya, ibaratkan kuku yang hitam itu tidak ada segitunya. Disebutkan, dirinci. Adapun perinciannya satu. Ya. Dari sisi muamalahnya, perinciannya 1, 2, A, B, C, D, sampai Z. Adapun perincian apa namanya? Dalam memberikan nafkah 1, 2, 3. Adapun dalam berbicaranya 1, 2, 3. Lengkap. Lengkap kayak orang mau ke supermarket ini. Akhirnya barakallahu fikum, ada ganjalan di sini, ya. Ini namanya namimah, ya. Yes. Apalagi yang disebutkan itu tidak ada, namanya kedustaan. Kalaulah ada, sudah cukup itu sebagai sebuah kejahatan. Ya. Suami adalah pakaian, istri juga pakaian bagi keduanya. Yang namanya pakaian itu hendaklah saling menutup auratnya masing-masing. Disinilah bahayanya dzul wajhain. Atau kadang seorang istri dengan tetangga sebelah, dia disampaikan pujian sanjungannya. Tapi giliran ke tetangga sebelahnya lagi, semua pujian yang diberikan kepada tetangga A tidak ada satupun yang diberikan. Semuanya adalah kejelekan. Lah ini namanya apa? Dzul wajhain. Di antara makna dzul wajhain barakallahu fikum. Ya. Maka para pendengar sekalian, hendaklah seorang berhati-hati. Haruslah dia sharih fil kalam. Jujur apa yang disampaikan, ya. Kalau memang sesuatu itu perlu disampaikan dengan jelas di hadapannya, sampaikan. Kalau itu ujian, maka berikan pujian sesuai dengan kenyataan dan maksudnya adalah kebaikan. Kalau itu kekurangan, kalau disampaikan untuk nasihat, maka itulah bas. Nasihat. Ya. Bentuk yang keberapa? Ketiga. Ya, ketiga. Di antara bentuk yang ketiga adalah seorang yang berbuat maksiat dengan sembunyi dan tidak diketahui oleh banyak orang karena malu. Iya. Namun dia tidak merasa malu ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas. Mereka itu merasa malu, mereka itu menyembunyikan kepada manusia. Yastakhfuna minan nas. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum. Dan Allah itu barakallahu fikum, dan Allah itu berserta mereka. It yubayyituna ma la yarda. Ya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridha minal qaul. Ya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah terhadap apa yang mereka kerjakan itu mengetahui. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada kadang sebagian orang ya, ketika berbuat maksiat, ya, dia merasa malu kepada apa? Manusia. Manusia. Dia tampakkan kebaikan-kebaikan. Ketika berbuat maksiat, merasa malu. Ya. Tapi ada sebagian orang terus terang, ya, terang-terangan, dan tidak merasa malu kepada Allah. Jadi antara hal yang dikhawatirkan di sini adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dengan sembunyi dan tidak diketahui oleh manusia dengan malu, adapun dia tidak merasa malu, ya, darinya. Ini tidak merasa malu kepada Allah. Adapun seorang ketika berbuat dosa, kemudian bertaubat, ya, karena malu kepada Allah, maka Allah Maha menerima taubat tersebut, ya, selama orang itu tidak mujahirun, terang-terangan, ya, terang-terangan dohirnya dan batinnya, ya, dirinya tidak merasa malu kepada Allah. Zohirnya juga nampak tidak malu kepada Allah. Nah, ini nah, sudah merupakan salah satu bentuk musibah yang besar. Maka para pendengar sekalian, dzul wajhain itu di antara bentuk-bentuknya. Ya. Dzul wajhain ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Min syarrin nas, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek adalah mereka orang yang mendatangi sebagian kaum dengan wajah dan mendatangi kaum yang lain dengan wajah yang lain pula. Ini adalah manusia yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini ada dua bagian, yakni bahwasanya orang yang datang sekelompok orang dengan perkara yang orang itu, kaum itu ribo, dan menampakkan kepadanya apa yang menyelisihi, ini perbuatan munafik, dan ini yang tercela. Adapun kalau dia datang kepada suatu kelompok untuk dalam rangka islah bainan nas, maka ini yang terpuji. Kepada A berbicara dengan tahu dengan benar, dengan kalimat yang menenteramkan jiwa ya, untuk memperbaiki keadaan. Datang lagi kepada kelompok B, ya sampaikan apa yang perlu disampaikan untuk dalam rangka apa? Mengislah dua kelompok tersebut. Maka ini termasuk jenis yang terpuji. Ya, artinya apa? Masing-masing dua kelompok dia datangi dengan kalimat yang untuk mendamaikan. Ya. Sehingga dia menyampaikan apa yang bisa disampaikan, ya. Sehingga dengan apa yang disampaikan dari berita itu akan menjadi baik keadaan dua orang tadi yang mungkin tadinya berselisih. Maka ini bukan termasuk dzul wajhain, ya. Dzul wajhain itu yang tadi bentuknya ya, membuat perpecahan, perselisihan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu apa enggak? Sedikit lagi, Ustaz. Sedikit lagi ya. Iya. Sehingga orang yang memiliki dzul wajhain ini, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ancaman di hari kiamat. Apa ancamannya? Ancaman yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana dza wajhain fid dunya kana lahu lisanani yaumal kiamati minnarin. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu nabiyya, aku mendengar Nabi SAW sabda, siapa yang memiliki dua wajah di dunia, baginya pada hari kiamat memiliki dua lesan, min narin, dari api neraka. Ya. Ya. Sebagaimana sebutkan di dalam syarah Adabul Mufrad, bagi dia itu memiliki dua lesan dari api neraka. Ya. Ai kama akana fid dunya lahu lisanun inda kulli ta'ifah. Artinya sebagaimana orang itu di dunia punya dua lesan. Ya. Pada satu kelompok berbicara A, kelompok yang lain berbicara B. Akhirnya terjadi apa? Kerusakan di antara dua kelompok tadi. Ini yang menjadi sebab Allah memberikan siksaan kepada dia. Kana lahu lisanan. Diberi oleh Allah dua lisan dari api neraka. Ya. Ma'asyil ikhwah, para pendengar sekalian. Ini ancaman di akhirat nanti. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahih Adabul Mufrad. Juga dikeluarkan oleh Abu Dawud. Ya. Dan hadis ini hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, Sebagai penutup. Saya bacakan sebuah syair. Syair terkait dengan sebuah apa ini? Syair tentang nasihat bagi para wanita dari bahaya dzul wajhain. Yaqulu syair, la khaira fi dzi mri'in mutamaliqin hulwil lisani wa qalbuhu yatalahabu. Tidak ada kebaikan dalam mencintai seorang penjilat. Kenapa? Hulwil lisan, penjilat itu lisannya manis. Wa qalbuhu yatalahabu. Namun hatinya apa? Mengobarkan api. Tidak ada kebaikan bagi seorang yang mutamalik. Mutamalik itu penjilat. Hulwil lisan wa qalbuhu yatalahab. Lisannya manis seperti madu. Kalau didengerin enak lisannya. Tapi apa? Wa qalbuhu yatalahab. Hatinya itu mengobarkan apa? Api. yu'tika min tarfi lisani halawata, dia berikan di ujung lisannya rasa manis. Wa yaruhu minka kama yaruhu sa'labu, ya, namun dia menipumu, ya, sebagaimana dia apa, rupa itu menipu dirimu, ya, artinya dia seperti orang yang indah wujudnya, tapi apa yang ada di hati itu tidak menunjukkan keindahan pada wajahnya. Yalqaka yahlifu annahu bika wafiku. Ketika bertemu dengan kamu, dia bersumpah bahwa dia percaya kepadamu. Wa idza tawara anka fa huwal aqrabu. Namun ketika bersembunyi meninggalkan kamu, dia itu laksana kalajengking. Tahu kalajengking? Iya. Nah, begitu gambaran Dzul Wajhain. Syair lainnya berkata, inna syarin nas man yashkuru li. Kata penyair yang lain, sesungguhnya manusia yang paling jelek orang yang tidak mau bersyukur kepadaku. Hina yalqani wa in khiftu syatam. Yakni ketika bertemu denganku, namun ketika aku tidak berhadapan dengan dia, dia mencaciku. Ya, ini manusia yang jelek. Ya, orang yang tidak bersyukur. Nah, ini beberapa syair-syair yang mungkin sebagai penutup pembahasan dari Khisalus Sayyi'ah. Semoga apa yang kita kaji dan apa yang kita baca memberikan faedah, tambahan ilmu dan amal soleh, dan Allah jadikan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat nanti segala kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana wa subhanakallahu hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.